Mana Bang Haji naik dong, juga Bang Boynya. Tadi ada si Tete juga mau turun. Terima kasih, Bang. Ya Allah, TTS serius-serius.